Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kita melanjutkan membaca ta'liqat ala Umdatul Ahkam karya Imam As-Sa'di rahimahullah. Kita akan masuk Babul Aidain. Sebelum membaca hadis yang ada pada bab ini, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau memberikan beberapa pendahuluan berkaitan dengan Aid. Kata beliau rahimahullah, qauluhu Babul Aidain summiya Idan li'annahu ya'udu wa yatakarrar, dinamakan Id karena ini sesuatu yang sifatnya kembali dan terulang. Taib Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah pada kitab beliau Al-Bayanul Mufid Syarah Kitab Tauhid, beliau menyebutkan pada halaman 302, menyinggung tentang pembahasan tentang Id. Karena pada kitab Tauhid di sana Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mewakan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'aidan. Kemudian beliau Syekh Ubaid hafizahullah mengatakan tentang definisi Id, kata beliau, Al-Id ismun lima ya'udu wa yatakarruru ala sifatin ma'lumatin inda ahlihi zamanan aw makanan. Ba'id adalah suatu istilah untuk sesuatu yang sifatnya kembali dan terulang. Menurut sifat atau keadaan yang maklumah, yang diketahui di sisi orang-orang yang melakukannya. Zamanan, baik yang sifatnya terulang berkait dengan waktu, au makanan, atau berulang terkait dengan tempat. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya Id terkadang sifatnya zamanan, terkadang sifatnya makanan. Contoh yang sifatnya zamanan, yang syar'i, ya, karena di sana ada Id-Id yang tidak syar'i, yang bidah. Ya, yang syar'i seperti Idul Fitri, kemudian Idul Adha, demikian juga yang sifatnya pekanan, Idul Jum'ah. Adapun yang sifatnya makanan terkait dengan tempat, ya, juga yang syar'i, seperti Baitullah, Al-Ka'bah. Demikian pula seluruh masyair, ya, tempat-tempat yang di sana dilaksanakan, ya, aktivitas manasik. Baik itu Muzdalifah, ya, atau sebelumnya wukuf, ya, yakni di Arafah. Ya, demikian juga Mina. Ini Id yang sifatnya zamanan. Kemudian Kata Imam Sa'di rahimahullah, walam yazal an-nasu min Adama wa ila an takuma as-sa'ah wa hum yattakhidhuna yawman lil farahi was-sururi. Dan manusia senantiasa dari sejak Nabi Adam hingga tegaknya hari kiamat, mereka menjadikan suatu hari untuk bergembira dan bersenang-senang. Baik. Wa aslul Eid lil farahi was-surur. Dan asal aktivitas Eid ini adalah untuk ya bersenang-senang, bergembira. Baik. Walakin a'yadul kuffari lil farahi was-sururi faqat. Akan tetapi Eid-Eid yang dimiliki orang-orang kafir tujuannya hanya untuk bersenang-senang dan bergembira saja. Dan sangat disayangkan, ya, betapa banyak kaum muslimin yang justru mereka menjadi pelaku utama Eid orang-orang kafir. Ya, baik itu tahun baru, ya, atau bahkan sebagian dari mereka ikut serta dalam kegiatan Natalan. Waliyadzubillah. Nah, jadi tujuan orang-orang kafir semata untuk bersenang-senang dan bergembira saja. Kenapa? Li'annahum bimanzilatil baha'im. Dikarenakan mereka orang-orang kafir ya kedudukannya seperti baha'im, seperti hewan ternak. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan sebagaimana ya hewan-hewan itu makan. Yang ada hanya sifatnya pelampiasan syahwat. Sehingga dari sini ya menunjukkan bahwa mereka itu lebih jelek dibandingkan baha'im. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka akal tidak seperti baha'im, seperti hewan yang tidak diberikan akal. Namun mereka tidak menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan-naru mathwal lahum. Sehingga neraka lah ya tempat tinggal untuk mereka, tempat abadi untuk mereka yang tidak ada sedikit pun di dalamnya kebahagiaan, kegembiraan. Yang ada adalah azab Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Kemudian kata beliau selanjutnya, walakin min fadlillahi wa minnatihi 'alal mu'minin ja'ala 'idahum 'ibadatan. Akan tetapi termasuk di antara keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan 'id mereka ibadah. Jadi bukan sebatas bersenang, bergembira, tetapi pada Eid mereka terkandung peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Li'annahu farahun bi'ibadatillahi ta'ala wa fadlihi wa minnatihi alaihim. Dikarenakan Eid mereka adalah kegembiraan dengan peribadatan kepada Allah. Kegembiraan dengan keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ini Eid yang ada pada kaum mukminin. Fashara'a lahum Eid al-Fitr. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk mereka kaum mukminin Idul Fitr. Liyashkurullaha 'ala ma manna 'alaihim bih min siyami Ramadan wa qiyami. Agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka, ya, dengan Eid ini, yakni dari terlaksananya puasa di bulan Ramadan. Demikian pula, ya, pelaksanaan Qiyamul Lail atau salat tarawih di bulan Ramadan, di mana dua ibadah ini ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab, ya, terhapusnya dosa-dosa seorang hamba. Ya, sebagaimana kita semua insyaAllah sudah hafal hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Demikian pula ada hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian wa ikmalil iddah, dan demikian juga dengan disempurnakannya hitungan dari bulan Ramadan, ya, seorang diberikan karunia untuk bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Liyukabbiruhu, agar dengan itu mereka membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir-takbir yang mereka kumandangkan. Ini Eid al-Fitr. Kemudian wa syara'a lahum Eid an-Nahr. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan untuk mereka, untuk kaum mukminin, Eid an-Nahr atau Eid al-Adha. Liyashkurullaha 'ala ma manna bihi min al-hajj wa bahimatil an'am. Untuk mereka bersyukur kepada Allah dengan Idul Adha ini atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka dari pelaksanaan ibadah haji, demikian juga karunia berupa rezeki memiliki bahimatul an'am yang mereka persembahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hadyu maupun dengan kurbannya. Ini demikian pula yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan Idul Nahr atau Idul Adha, ya, juga atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka kaum mukminin, hari-hari yang utama, ya, di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, untuk mereka melakukan amal-amal saleh yang tidak ada hari-hari yang lebih baik, ya, dibandingkan 10 awal dari bulan Dzulhijjah tersebut. Fa farahuhum fi 'idihim 'ibadatun. Sehingga kegembiraan mereka kaum mukminin pada Eid mereka adalah ibadah. Jadi gembiranya saja, ya, pada Eid mereka kaum mukminin ini sendiri bukan merupakan ibadah. Li'annahu farahun fi ibadatillah. Dikarenakan kegembiraan yang ada pada mereka, pada kaum mukminin, adalah kegembiraan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam surat Yunus ayat yang ke-58. Katakan wahai Nabi kepada mereka, kaum mukminin, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan semua itu hendaklah kalian semua bergembira. Yang demikian itu adalah perkara yang lebih baik dibandingkan apa-apa yang mereka kumpulkan. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wal muradu bil idain, dan yang dimaksudkan dengan al-idain, ida al-am, dua id yang sifatnya tahunan, jadi terulang setahun sekali masing-masingnya. Wahuma al-fitru wal-adha, di mana keduanya ya adalah yakni Idul Fitr dan Idul Adha. Wa syuri'a ba'da hadaini ruknainil azimaini min arkanil Islam. Dan keduanya, dua id ini disyariatkan setelah terlaksananya dua rukun yang agung dari rukun-rukun Islam. Apa itu? Yani Idul Fitri kaitan dengan rukun shaum, ya, siam, ya, puasa. Adapun Idul Adha berkaitan dengan haji. Kemudian wa syara'a lahuma al-ijtima'a li fadlihima, dan kata beliau selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk pelaksanaan dua id tersebut agar kaum mukminin ya berkumpul bersama, li fadlihima, dikarenakan keutamaan dua id tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ya Idul Fitri ataupun demikian pula Idul Adha, pelaksanaan dua salat tersebut ya dilaksanakan di tanah lapang. Ini yang sunnah. Ya. Di mana di antara hikmah dari sunnah ini ya terkumpulnya kaum muslimin dalam jumlah yang besar, yang seandainya dilaksanakan di masjid-masjid mungkin tidak tertampung. Dan dengan dilaksanakannya di tanah lapang akan semakin tampak syiar dan persatuan mereka. Sehingga mungkin saja kalau di dalam pelaksanaan salat Jumat di suatu desa terbagi dalam beberapa masjid, namun dalam pelaksanaan salat Id ya bahkan terkadang terkumpul sekian desa di satu tempat, baik itu di alun-alun atau yang semisalnya. Ini terkait dengan dua id tersebut dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai hari kegembiraan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.